19 November hari terakhir cintaku pada dirimu. Pukul 16 sore kulihat engkau berdua dengan yang baru. Mungkin karena dirimu orang yang tak punya sehingga begitu tega kau berpaling.